Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Beberapa hari lagi kita akan ketemu bulan Ramadan. Ini adalah bulan yang penuh dengan pahala, bulan yang penuh dengan keutamaan. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan datang bulan Ramadan, beliau memperingatkan para sahabat, memberikan kabar gembira dengan datangnya bulan Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atakum Ramadan syahrun mubarak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kalian untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Tuftah fihi abwabus sama. Pada bulan Ramadan ini akan dibukakan pintu langit. Wa tughlaq fihi abwabul jahim, dan pada bulan Ramadan ini pintu-pintu neraka jahim akan ditutup. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan syaitan-syaitan yang lepas dari kendali ini akan dibelenggu, diikat pada bulan Ramadan. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr, dan Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini memiliki satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurrima khairaha faqad hurrim. Barang siapa yang tidak mendapatkan keutamaan bulan Ramadan, maka dialah orang yang telah diharamkan untuk mendapatkan kebaikan bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, ini adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan kabar gembira kepada kaum muslimin. Dan kabar gembira ini mengandung sebuah tuntutan, yaitu apa? Persiapan untuk memanfaatkan bulan Ramadan dengan berbagai macam kebaikan. Kemudian banyak kita dapatkan ketika menjelang bulan Ramadan ini, ada orang yang berpuasa. Nah, puasanya ini istilahnya apa? Latihan. Sebelum Ramadan kita latihan puasa. Ini hukumnya bagaimana? Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la taqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin wala yaumain. Janganlah kalian mendahului bulan Ramadan dengan berpuasa sehari atau dua hari sebelumnya. Illa rajulun kana yasumu shauman falyasumhu. Kecuali orang yang memang sudah terbiasa puasa sunnah sebelumnya, maka silahkan dia berpuasa walaupun itu sehari sebelum Ramadan. Maka hadis di atas ini menunjukkan larangan untuk berpuasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan. Apabila itu dilakukan untuk berhati-hati, jangan-jangan ini sudah Ramadan. Kehati-hatian semacam ini tidak dibenarkan. Sesungguhnya setiap ibadah dalam agama kita ini sudah ditentukan waktunya, waktu awal, waktu akhir, ini sudah ditentukan. Dan tidak ada sesuatu yang meragukan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang beribadah dengan keraguan. Rasulullah berkata, "Da ma yaribuka ila ma la yaribuka." Tinggalkan apa yang membuatmu ragu kepada sesuatu yang tidak membuatmu ragu. Maka kita harus dituntun agar beribadah ini penuh dengan keyakinan, bukan dengan keraguan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan petunjuk bagi orang yang sholat. Apabila ragu ini rokaat yang kedua atau rokaat yang ketiga, maka hendaklah mengambil rokaat yang terkecil. Fal yabni alal aqal, hendaklah mengambil rokaat yang paling sedikit. Diperintahkan ini yang paling yakin, karena rokaat ketiga ini tidak akan dilalui kecuali dari bilangan dua lebih dahulu. Maka diambil bilangan yang terkecil, ini yang yakin. Demikian juga dalam menentukan Ramadan. Sesungguhnya Ramadan ini sudah ditentukan awalnya dan akhirnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menentukan awal Ramadan ini dengan apa? Ru'yah hilal, bukan dengan perasaan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melarang seseorang untuk melampaui hukum-hukum Allah. Watilka hududullah fala ta'taduha. Dan itulah hukum-hukum Allah yang sudah ditentukan, maka janganlah kalian melampaui hukum-hukum itu. Mendahului dua hari sebelumnya, mendahului sehari sebelumnya, maka ini dilarang. Insyaallah pembahasan ini akan kita bahas setelah hadis tersebut. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Jadi kehati-hatian yang mengantarkan seseorang untuk menambah suatu ibadah, ini hukumnya tidak boleh. Fasyak alladzi tajurru al-mar'a ila ziyadatin fil ibadah au naqsiha fahuwa haram. Jadi ingin hati-hati. Akan tapi kehati-hatian ini ternyata apa? Ternyata menambah bilangan rokaat suatu ibadah, menambah ibadah itu, atau bahkan mengurangi, maka ini tidak diperbolehkan. Jadi kalau seseorang ingin hati-hati, jangan-jangan ini sudah Ramadan, agar kita tidak luput dari Ramadan, ayo kita puasa. Ini kelihatannya bagus kehati-hatian, akan tapi sebenarnya Anda menambah puasa Ramadan. Demikian juga dalam masalah toharoh, seseorang apabila tidak bisa wudu, itu ya tayamum, sudah selesai. Apabila seseorang bisa berwudu sebagian dan sebagian tidak bisa dibasuh, maka hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia berwudu seperti yang dia mampu. Kemungkinan yang kedua, dia berpindah kepada tayamum. Misalnya seseorang tangannya patah kemudian digips, ini bagaimana hukumnya? Sebagian ulama mengatakan dia berwudu semampu yang bisa dibasuh, maka hukumnya apa? Hukumnya dalam hal ini dia berwudu. Nah, ini pendapat yang apa? Lebih dekat kepada dalil yang ada. Kenapa? Kalau tangan kita putus setengah lengan, maka yang wajib dibasuh yang mana? Yang tersisa. Apakah karena terputus kemudian tidak perlu dibasuh? Tetap dibasuh apa yang tersisa. Kemudian pendapat kedua mengatakan tayamum. Kalau memang sudah tidak bisa wudu sempurna, berarti ada uzur. Hukumnya apa sekarang tayamum? Hanya ada dua kemungkinan. Sebagian ulama mengatakan apa? Berwudu seperti biasa, yang tidak bisa dibasuh ini ditayamumi, diusap, ditayamumi. Ini kelihatannya apa? Kelihatannya benar. karena tidak bisa dibasuh kita tayamumi. Akan tetapi sebenarnya ini pendapat yang sangat lemah dengan dua alasan. Alasan pertama apa? Tidak ada satu dalil pun yang menyebutkan seseorang boleh menjamak antara wudu dan tayamum. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua, tayamum yang perlu diusap itu hanya telapak tangan, wajah dan telapak tangan. Kenapa sekarang yang ditayamumi lengan? Tayamum tidak sampai membasuh lengan, hanya telapak tangan sampai pergelangan. Maka al-ihtiyat yaitu kehati-hatian dalam suatu ibadah apabila mengantarkan seseorang untuk menambah ibadah itu atau mengurangi ibadah itu, maka hukumnya tidak diperbolehkan. Namun apabila seseorang berpuasa sebelum Ramadan, sehari atau dua hari sebelum Ramadan, karena memang terbiasa berpuasa, yaitu puasa sunnah, maka ini diperbolehkan. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada seseorang, hal sumta min sarori hadas syahr ay sya'ban. Rasulullah pernah berkata kepada salah seorang sahabat, apakah engkau sudah berpuasa di akhir-akhir bulan Sya'ban ini? Maka seorang sahabi menjawab, la, tidak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, fa idza aftarta min Ramadan fasum yaumaini makanahu. Apabila engkau sudah berpuasa Ramadan, maka berpuasalah dua hari mengganti dari puasa yang engkau tinggalkan sebelum Ramadan. Berarti zahir hadis ini menunjukkan dianjurkannya berpuasa di akhir bulan Sya'ban. Apa jawaban dari para ulama tentang hadis tersebut? Jadi hadis tersebut seakan-akan bertentangan dengan hadis yang kita bahas. Hadis di atas ini menunjukkan larangan berpuasa sehari dua hari sebelum Ramadan. Sedangkan hadis kedua ini menunjukkan apa? Bolehnya seseorang, bahkan perintah seseorang untuk berpuasa di akhir bulan Sya'ban. Para ulama menjawab bahwasannya hadis ini tidak bertentangan dengan hadis pertama. Kenapa? Karena hadis tersebut itu dibawa kepada orang yang terbiasa puasa sunnah. Dibawa kepada orang yang terbiasa puasa sunnah, maka dia boleh melaksanakan puasa sunnah tersebut atau puasa wajib seperti puasa nadar atau puasa kafaroh. Walaupun puasa itu bersambung dengan bulan Ramadan, maka tidak ada masalah. Dan hadis di atas ini diperkuat dengan perintah untuk mengkodok, diperkuat dengan perintah untuk mengkodok. Jadi barang siapa yang terbiasa melaksanakan puasa sunnah kemudian tidak bisa melaksanakan karena suatu udzur, maka dia diperbolehkan untuk mengkodok puasa sunnah tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, apabila engkau sudah berpuasa bulan Ramadan, maka kodoklah puasa tersebut. Ini menunjukkan bahwasannya orang yang ditegur oleh Rasulullah ini sudah terbiasa melakukan puasa sunnah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dia, apakah engkau sudah berpuasa di akhir bulan ini? Dia menjawab, belum. Kalau begitu, apa yang menghalangi engkau untuk berpuasa? Maka qadalah nanti setelah Ramadan. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Ada hadis lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan tasofa Sya'ban fala tasumu." Dalam riwayat yang lain disebutkan, "Fala yasumanna ahadun." apabila sudah ada di pertengahan Sya'ban, maka janganlah kalian berpuasa. Dalam riwayat, janganlah salah seseorang di antara kalian, janganlah sekali-kali di antara kalian berpuasa. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan, idza kana nisfu min Sya'ban fa amsiku anis syiyam hatta yakuna Ramadan. Apabila sudah ada di pertengahan Sya'ban, maka berhentilah dari berpuasa hingga masuk bulan Ramadan. Hadis Abu Hurairah di atas ini menunjukkan larangan berpuasa sehari dua hari sebelum Ramadan. Sedangkan hadis ini menunjukkan larangan berpuasa dari pertengahan bulan Sya'ban, yaitu 15 hari sebelum bulan Sya'ban. Nah, di sini seakan-akan bertentangan. Taib, para ulama memberikan dua jawaban. Jawaban yang pertama, bahwasannya hadis di atas, apabila ada di pertengahan Sya'ban, maka janganlah kalian berpuasa. Hadis ini diperdebatkan tentang sahih dan dhaifnya. Sebagian ulama mendhaifkan hadis tersebut, sebagian ulama mensahihkan. Tapi yang benar, hadis ini adalah dhaif. Kemudian jawaban yang kedua, apabila hadis ini kita hukumi sahih, apabila hadis ini dihukumi sahih, fahuwa mahmulun ala man yasumu naflan mutlaqan, maka ini dibawa kepada orang yang biasa berpuasa sunnah secara mutlak, ibtidaan minan nisfi min Sya'ban, yang dia ingin memulai dari pertengahan Sya'ban. Amma man lahu adatun bisyami al-itsnain wal khamis au shaumi yaumin wa iftar yaum au kana yasilun nisfa tsani bin nisfi al-awwal au alaihi qada fala yadkhul fin nahyi kama taqaddam. Adapun orang yang terbiasa puasa Senin Kamis, atau puasa sehari, berbuka sehari, atau dia biasa menggabung pertengahan kedua dengan pertengahan pertama setiap bulannya, atau dia punya puasa qada, maka tidak masuk dalam larangan hadis di atas. Jadi hadis di atas ini hanya bermakna apa, anjuran. Apabila sudah ada di pertengahan Sya'ban, maka jangan berpuasa. Hanya anjuran saja, tidak sampai kepada makna larangan yang bermakna haram. Taib, di sana ada hadis yang lebih sahih. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, menceritakan tentang puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Sya'ban. Kana yasumu Sya'ban hatta yasilahu bi Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berpuasa pada bulan Sya'ban hingga beliau menyambung dengan bulan Ramadan. Qalat Abu Hurairah, Aisyah radhiyallahu anha berkata, wa kana yataharra siyamal itsnain wal khamis. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan beliau adalah memilih puasa hari Senin dan Kamis. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Nah, hadis Aisyah tersebut ini menunjukkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berpuasa bulan Sya'ban. Berpuasa apa? Berpuasa penuh bulan Sya'ban. Ini menunjukkan berarti Rasulullah berpuasa setelah pertengahan bulan Sya'ban. Nah, hadis tersebut dikomentari dan ditafsirkan oleh para ulama dengan beberapa penafsiran. Di antara penafsiran yang paling masyhur, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa Sya'ban satu bulan penuh, ini karena beliau mengqadha puasa-puasa sunnah yang beliau tinggalkan karena ada uzur tertentu. Jadi karena ada uzur tertentu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengqada seluruh puasa-puasa sunnah itu pada bulan Sya'ban sebelum bertemu pada bulan Ramadannya. Dan ini kebiasaan beliau. Beliau mengqada sholat-sholat sunnah yang beliau tinggalkan setelah sholat asar, dan beliau melarang para sahabat untuk mengqada setelah sholat asar. Demikian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengqada qiyamul lail pada siang harinya. Maka dengan demikian kita ambil kesimpulan bahwasannya puasa-puasa sunnah yang ditinggalkan apabila ingin diqada pada bulan Sya'ban ini diperbolehkan. Allahu a'lam bishawab. Kemudian masalah yang kedua yaitu bima yasbutu Ramadan. Bagaimana kita menentukan awal bulan Ramadan? Ini sesuatu yang terulang-ulang dan tidak sedikit di antara kaum muslimin yang selalu kebingungan setiap tahunnya. Agama kita adalah agama yang mudah. Agama kita adalah agama yang bisa diamalkan oleh seluruh elemen masyarakat dengan berbagai standar, berbagai macam standar pendidikan mereka. Agama kita adalah agama yang waktu-waktunya itu ditentukan dengan panca indera. Waktu sholat ini ditentukan dengan apa? Dengan penglihatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menentukan waktu sholat, awal dan akhir waktu sholat dengan apa? Dengan pergeseran matahari. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menentukan awal bulan dan akhir bulan itu dengan apa? Dengan pergeseran bulan. Ini dua hal yang bisa diamalkan oleh seluruh manusia. Akan tapi kalau ilmu hisab, siapa yang bisa mempelajarinya? Tidak semua bisa. Siapa yang bisa menghitung? Tidak semua bisa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam beragama kita dilarang bertaklid. Dalam beragama kita dilarang bertaklid. Apabila seseorang bisa melihat ru'yah hilal, bisa melihat sendiri, berarti dia tidak taklid. Akan tetapi ketika seseorang tidak bisa hitung-hitungan dan dia ikut, berarti dia taklid. Ini dua hal yang harus dipertimbangkan ketika seseorang ingin mengikuti hisab. Hitung-hitungan Anda faham, ini sinus kosinus, sekian derajat, hasilnya sekian, Anda faham. Anda hanya terkecoh, kagum-kagum dengan orang yang ahli matematika. Akan tapi Anda ketika disuruh mengoreksi hitungannya benar atau tidak, tidak bisa, berarti Anda taklid dalam masalah hisab. Dan agama kita tidak diperbolehkan taklid. Perhatikan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menentukan awal bulan Ramadan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la tasumu hatta tarau hilal, wala tuftiru hatta tarau. Janganlah kalian berpuasa, yaitu berpuasa bulan Ramadan, menentukan awal Ramadan, hingga kalian melihat hilal. Wala tuftiru hatta tarau. Dan janganlah kalian berbuka, maksudnya apa? Yaitu hari raya Idul Fitri, hingga kalian melihat hilal. Satu syubhat yang sering dilontarkan oleh ahli-ahli falak, yaitu apa? Kebanyakan hilal itu tidak akan bisa dilihat karena apa? Karena mendung. Kemudian yang kedua, kebanyakan hilal tidak bisa dilihat karena ada sekian derajat dari ufuk, yaitu 3 derajat atau 4 derajat, kurang dari 5 derajat. Kemungkinan ini tidak bisa dilihat dengan apa? Dengan mata telanjang. Hanya bisa dilihat dengan sinus kosinus, subhanallah, dengan perasaan. Tidak ada bedanya dengan jamaah An-Nadhir atau Al-Bashir yang menentukan bulan Ramadan dengan pasang surut ombak. Tidak ada bedanya. Semua hanya perasaan. Padahal agama kita diperintahkan untuk melihat dengan apa? Dengan mata telanjang. Kalau tidak bisa, nah, ahli falak, coba mereka mau mengikuti hadis Rasulullah atau menolak. Rasulullah sudah mempertimbangkan. Allah subhanahu wa ta'ala dalam mensyariatkan hukum bagi manusia ini sudah apa? Sudah mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan ketika seorang hamba tidak bisa. Dalam masalah sholat, seseorang tidak bisa berdiri, diperbolehkan duduk. Apabila tidak bisa duduk, diperbolehkan apa? Baring. Seseorang ketika safar, ini dalam keadaan susah, maka diperbolehkan tidak berpuasa, berbuka, nanti dikodok. Ada wanita hamil, bagaimana? Wanita yang menyusui, bagaimana? Seluruh kemungkinan ketika Allah mensyariatkan puasa, ini sudah disebutkan, tidak ada yang ditinggalkan. Apabila ada sesuatu yang tidak disebutkan, maka apa? Maka itu merupakan sesuatu yang menjadi rahmat. Itu menjadi rahmat bagi kaum muslimin yang mereka diberi kemudahan. Tidak perlu apa? Ya, tidak perlu kita menentukan hukum sesuatu yang tidak disebutkan dalam agama kita. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, wa makana rabbuka nasiya, dan tidaklah Rabbmu itu pelupa. Taib. Fa in ghumma alaikum faqdurulah, apabila mendung tidak bisa dilihat, faqdurulah, maka perkirakan. Taib. Perkirakan ini yang dijadikan dalil oleh ahlul falak kepada hisab. Jadi apabila tidak bisa dilihat, maka perkirakan, yaitu apa? Perkirakan dengan hisab. Subhanallah, di zaman Rasulullah ada hisab tidak ada. Sinus kosinus belum ada. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Nahnu qaumun ummi." Kami ini adalah kaum yang ummi. La naktub wa la nahsub. Kami tidak bisa menulis, kami tidak bisa berhitung. Asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Rasulullah mengatakan, bulan itu kemungkinan 29 hari, kemungkinan 30 hari. Sudah gampang. Jadi kalau ditafsirkan kepada hisab, ini tidak benar, karena hisab tidak ada zaman Rasulullah. Maka di sini kita katakan satu hadis dengan hadis yang lain itu saling menafsirkan. Apa yang dimaksud faqdurulah? Yang dimaksud faqdurulah ini disebutkan dalam riwayat yang lain, fa in ghumma alaikum fa akmilul iddah salasin. Apabila mendung, maka sempurnakan bilangan Sya'ban itu 30 hari. Maka sempurnakan bilangan Sya'ban itu 30 hari. Maksudnya faqdurulah, perkirakan, itu adalah dengan menggenapkan bulan Sya'ban 30 hari, bukan yang lain. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian kesalahan hisab yang lain. Hisab itu kan hanya untuk menentukan tanggal 29 dan 30. Iya. Hisab itu hanya untuk menentukan tanggal 29 dan 30. Ini saja. Namun kenyataan, praktek nyatanya, hisab itu selalu apa? Selalu mendahului ru'yah. Dia ingin selalu di awal. Kalau memang ingin selalu di awal, enggak usah pakai hisab, langsung saja seperti jamaah nadhir 3 hari sebelum ru'yah selesai. Jarang kita dapatkan ru'yah hilal itu 30. Dia selalu mengambil 29-nya. Dan itu dalam beberapa kejadian dipaksakan dengan mengatakan bahwasannya kurang sekian derajat, ini kemungkinan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, tapi kalau dalam hitungan ini muncul. Subhanallah, kita tidak diperintahkan menghitung dalam menentukan awal Ramadan, tapi kita diperintahkan untuk melihat. Seandainya ilmu hisab ini hilang, mungkin kaum muslimin akan bersatu kembali. Ya, mungkin kaum muslimin akan bersatu kembali. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Di sini Syekh Abdullah Al-Fauzan berkata, wa qad dalla al-hadis ala anna shaum awil fitr la yajib 'alal ba'id an makani ru'yah idza ikhtalafatil matali' li anna syar'a 'allaqal hukma birru'yah. Ini juga masalah yang diperselisihkan. Jadi masalah yang diperselisihkan pertama apa? Tentang masalah hisab dengan ru'yah. Kita merojihkan ru'yah, wajib dengan ru'yah. Kemudian masalah yang kedua, yaitu masalah ta'addud al-matali'. Ru'yah itu kan bisa apa? Bisa di beberapa tempat. Di Saudi terlihat, di sini ternyata tidak. Di sini terlihat, di Malaysia ternyata tidak. Maka ini hukumnya bagaimana? Syekh Abdullah Al-Fauzan berkata, hadis di atas ini menunjukkan bahwasannya untuk menentukan awal Ramadan atau Idul Fitri, ini tidak wajib bagi orang yang jauh dari tempat ru'yah. Apabila matolik, yaitu matolik ini dalam ilmu falak, ini berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Li'anna syar'a 'allaqal hukma birru'yah, karena Allah Subhanahu wa taala mengaitkan kewajiban puasa dan menentukan Idul Fitri ini dengan ru'yah, yaitu ru'yah hilal. Wa huna lam yura al-hilal la haqiqah wala hukman. Di suatu tempat mungkin tidak terlihat hilal, baik itu secara hakiki ataupun secara hukmi. Wa hadza wa in kana khitaban li jami'il ummah. Ini walaupun di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khitabnya, perintahnya itu untuk seluruh kaum muslimin. Dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian, sumu ini adalah perintah dengan dhamir jamak. Kalian semua, anda semua, seluruh kaum muslimin. Karena perintah ini ditujukan bukan kepada perorangan, tapi seluruh kaum muslimin. Berpuasalah kalian semua, wahai kaum muslimin, apabila melihat hilal, dan berbukalah untuk Idul Fitri ketika melihat hilal. Berarti ini menunjukkan salah satu saja di antara kaum muslimin yang sudah melihat hilal, maka seluruh kaum muslimin harus apa? Harus berpuasa. Ini salah satu istidlal, dalil orang yang mengatakan bahwasannya satu saja yang melihat, maka yang lain harus ikut berpuasa. Dan menjadi pengalaman dan pengakuan ahli falak bahwasannya hilal itu akan pertama kali dilihat itu adalah di Mekah. Yang lain itu akan ikut. Taip. Namun, apakah pendapat ini pendapat yang rajih? Pendapat ini adalah pendapat yang kuat. Dalam hadis riwayat Muslim, Quraib budaknya Ummul Fadl, yaitu ibunya Abdullah bin Abbas, ini pernah diutus ke Syam. Dan di Syam, ketika sampai di Syam, dia bertemu awal Ramadan, yaitu hari Jumat. Kemudian setelah selesai Ramadan, dia pulang ke Mekah dan ditanya oleh Abdullah ibn Abbas. Hadisnya riwayat Muslim. Abdullah ibn Abbas bertanya, kalian berpuasa hari apa? Hari Jumat. Kemudian ibn Abbas mengatakan, kami berpuasa hari Sabtu. Taib. Kemudian Quraib bertanya, kenapa engkau tidak cukup dengan ru'yahnya ahli Syam? Kenapa engkau tidak cukup dengan ru'yahnya ahli Syam? Abdullah ibn Abbas mengatakan, hakadha umirna, demikianlah kami diperintahkan. Setiap tempat diperintahkan untuk melihat ru'yah hilal masing-masing. Ini dalil yang sangat kuat bahwasannya setiap tempat ini punya ru'yah hilal masing-masing. Kemudian yang kedua, orang yang beranggapan bahwasannya di Mekah itu selalu lebih awal ru'yah hilalnya, ini tidak benar, dibantah dengan hadis tersebut. Ternyata ahli Syam melihat ru'yah hilal hari Jumat, dan ahlu Mekah melihat ru'yah hilal hari Sabtu. Kalau kita berpatokan dengan hadis tersebut, hilang semua keraguan. Baik. Kemudian masalah yang ketiga, bagi orang yang berpendapat bahwasannya saya ingin ikut rukyah hilal Saudi, sedangkan saya tinggal di Indonesia. Ini hukumnya bagaimana? Sebagian orang seperti ini. Dan masalahnya, kadang-kadang orang ingin apa? Ingin mengambil enaknya saja. Penentuan awal Ramadan ikut Saudi, penentuan Idul Fitri ikut Indonesia. Kok bisa? Iya, karena Saudi ini hari Kamis, Indonesia hari Rabu. Ingin diskon satu hari berpuasa. Kemudian untuk menentukan Idul Fitri ikut Indonesia, Indonesia hari Rabu, kemudian Saudi hari Kamis. Nah, ini tidak diperbolehkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari sudah apa? Sudah mengatakan as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun. Berpuasa itu ketika kalian semuanya berpuasa. Dan Idul Fitri itu ketika kalian semua Idul Fitri. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentukan bahwasannya penentuan awal Ramadan dan akhir Ramadan ini harus dilakukan secara berjamaah, bukan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu, barang siapa yang melihat rukyah hilal, akan tetapi syahadat dia ditolak. Saya melihat hilal, betul saya lihat. Kemudian di situ ada 50 temannya bilang tidak. Kamu tidak melihat. Baik. Di sini para ulama mengatakan maka yang melihat hilal ini wajib berpuasa. Karena dalam beragama ini tidak boleh taklid. Yang lain tidak melihat mungkin matanya kurang awas. Maka ketika dia sudah melihat ini hilal, maka wajib dia berpuasa walaupun yang lain berpuasa. Tapi pendapat ini dibantah dengan hadis tersebut bahwasannya berpuasa itu harus apa? Harus berjamaah. Semuanya berpuasa. Berarti hadis ini mengisyaratkan bahwasannya penentuan puasa, awal puasa dan akhir puasa ini adalah tugasnya waliul amr. Dia yang menentukan. Baik, sudah dilihat ru'yah hilal, besok puasa, berarti semuanya berpuasa. Barang siapa yang syahadat ru'yah hilalnya tidak diterima, atau dia punya inisiatif yang lain ikut Saudi atau yang lainnya, maka kita katakan berdasarkan hadis tersebut tidak berlaku kembali. Kita diperintahkan untuk berjamaah dalam beribadah. Jadi ada orang sholat semacam ini berjamaah. Kemudian ada orang sholat sendirian. Ini hukumnya bagaimana? Ada sholat berjamaah seperti ini, ya imam sudah membaca, kemudian ada orang datang sholat sendirian di belakang, tidak masuk shof, tidak di belakang shof terakhir. Ini hukumnya bagaimana? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mengulangi apa? Mengulangi sholatnya, karena pada waktu itu ketika sudah ada berjamaah, dia wajib ikut jamaah. Maka dia wajib ikut berjamaah. Jadi dalam beribadah kita, dalam beberapa ibadah kita diwajibkan berjamaah, seperti sholat lima waktu, sholat Jumat, sholat Idul Fitri, Idul Adha. Jadi kalau sholat Idul Fitrinya kita diperintahkan untuk berjamaah, berarti berpuasanya juga harus berjamaah. Allahu a'lam bishawab. Kemudian masalah yang terakhir, bagi orang yang berpindah negara. Misalnya di Indonesia ini puasanya hari Rabu, sedangkan di Aljazair ini puasanya hari Kamis, puasanya hari hari Kamis. Ini hukumnya bagaimana, Tayyib? Dia awal puasa di Indonesia, kemudian pertengahan Ramadan dia pindah ke Aljazair, dan di sana puasanya sehari sebelum setelah Indonesia. Naam, di sini dilihat apabila nanti dia dihitung puasanya di Aljazair ternyata hanya 28 hari, berarti dia harus mengkodok sehari. Dia harus mengkodok sehari. Namun apabila di sana dia berpuasa 29 hari, maka tidak ada masalah, berarti dia ikut apa? Ikut puasa orang Aljazair. Jadi kalau di Indonesia puasa hari Rabu, kemudian di Aljazair mulai puasa hari Kamis. Kemudian hari rayanya ternyata bareng. Hari rayanya ternyata bareng. Bagaimana? Tidak ada masalah, tidak ada yang dikodok. Karena berarti orang Indonesia puasa 30 hari, kemudian orang Aljazair puasa 29 hari. Baik. Sekarang kebalikannya. Kalau di Aljazair hari Rabu, kemudian di Indonesia hari apa? Hari Kamis. Dia ikut puasa orang Indonesia. Ternyata di Aljazair hari rayanya hari Rabu dan orang Indonesia hari rayanya hari apa? Hari Selasa. Nah, hari Selasa. Berarti kalau dia dihitung ini hanya 28 hari. Nah, bagaimana? Dia ikut Idul Fitri bersama orang Aljazair, kemudian dia mengkodok sehari karena terhitung hanya 28 hari. Allahu a'lam bishawab. Kemudian sebelum terakhir masalah perbedaan ormas. Taib, kita singgung bahwasannya penentuan awal Ramadan ini tugas waliul amr. Dan di Indonesia ini ada dua ormas besar, yaitu Muhammadiyah dan NU. Ini bagaimana kita menyikapi? Kita katakan bahwasannya pemerintah ini telah mengizinkan Muhammadiyah untuk memakai hisabnya. Apabila dia sudah mengizinkan, kita katakan bahwasannya puasa mereka juga sah. Karena apa? Karena ini adalah perdebatan, perbedaan pendapat di antara ulama yang sudah ada sejak zaman dahulu. Ketika kita merojihkan, menguatkan salah satu pendapat yang perbedaan pendapat itu sudah ada sejak zaman dahulu, sejak zaman para tabi'in, sejak ada pada abad ke-7, dan itu diakui. Jadi perdebatan semacam ini, perbedaan pendapat semacam ini diakui oleh para ulama, maka kita katakan orang yang berbeda pendapat dengan kita katakan ibadahnya sah. Maka di sini kita ambil satu faedah yang sangat penting, bahwasannya perbedaan pendapat apabila itu diakui oleh para ulama itu sudah ada sejak zaman dahulu, maka kita harus toleran. Maka kita harus toleran. Sebagaimana perbedaan pendapat antar madhab, beda pendapat antara madhab Syafi'i, Maliki, Hanafi dan madhab yang lain, mereka bertoleran, kita harus bertoleran. Namun apabila perbedaan pendapat itu adalah sesuatu yang tidak ditoleran, maka kita harus menyalahkan. Kita harus menyalahkan. Ada beberapa perbedaan pendapat tidak ditoleran. Misalnya tentang sholat di pertengahan bulan Sya'ban. Ini hadisnya dhaif. Tidak ada satu hadis pun yang sahih. Tentang keutamaan pertengahan Sya'ban, ini hadisnya sahih. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala muncul di pertengahan bulan Sya'ban. Akan tapi ibadah-ibadah yang dilakukan pada pertengahan Sya'ban, ini hadisnya dhaif, bahkan sebagian palsu. Disebutkan oleh Imam Nawawi dan yang lainnya. Nah, berarti ketika para ulama menyebutkan bahwa ibadah-ibadah di pertengahan bulan Sya'ban ini hadisnya palsu, hadisnya dhaif, berarti perbedaan pendapat tentang ibadah di pertengahan bulan Sya'ban ini adalah perbedaan yang tidak ditoleran. Oleh sebab itu disebutkan oleh sebagian ulama dalam sebuah pantun syair, walaisa kullu khilafin jaa mu'tabaran illal khilaf fihi nadhar illa khilaf lahu haddun minan nadhar. Tidak semua perbedaan pendapat itu dianggap berbeda kecuali perbedaan pendapat yang masing-masing pendapat itu punya landasan dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bishawab wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.